kasuriku bertahta di dalam sanubariku. Dulu engkaulah cintaku satu, tak pernah ku menduakan dirimu. Ku jaga dan ku belaikan dirimu karena kau istimewa bagiku. Sakit hatiku bila kau mendusta cintaku.